Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara bayan itu merupakan sihir yang memberikan athar, pengaruh bagi orang yang mendengarkannya. Sebagaimana sihir itu memberikan pengaruh terhadap orang yang disihir. Perlu diketahui bahwasanya al-bayan itu ada dua macam. Yang pertama, bayan dalam artian al-ibanah anil murad bi ayi wajhin kana. Bayan dalam artian itu menjelaskan, mengungkapkan terhadap sesuatu yang dimaksud dengan cara apapun. Jenis yang ini sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang mampu bisa menjelaskan sesuatu yang ia maksudkan. Ketika kondisi seorang naam ya lemah, letih, dia mengungkapkan saya dalam kondisi lagi lapar, haus ataukah sakit, ya kan? Naam, atau yang lainnya. Setiap orang bisa untuk menjelaskan, mengungkapkan sesuatu yang dimaksud. Adapun jenis yang kedua, al-bayan bimakna al-fasohah wal-balaghah, kefasihan dalam berbicara, kepandaian dalam berretorika. Naam, yang kepandaian dia berbicara, fasih dalam mengungkapkannya, itu bisa mengikat akal-akal dan menarik pikiran orang yang mendengarnya. Maka ini al-bayan yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, al-fasahah wal balaghah, yang dengannya bisa memikat hati, menarik pikiran. Naam, mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara bayan tersebut merupakan sihir yang memberikan athar, pengaruh. Dalam hal ini terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Apakah sabda beliau ini adalah mimbabil adzam ataukah madh, dalam konteks pujian ataukah celaan? Terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Naam, konteks hadis ini apakah bentuknya celaan terhadap bayan, sebagian bayan, ataukah pujian? Sebagian dari kalangan ulama mengatakan ini adalah mimba bidam, ya, dalam bentuk celaan terhadap sebagian bayan tersebut ataukah bayan. Naam, ya. Di mana mereka mengatakan, ya, kenapa ini konteksnya ataukah bab celaan bukan pujian? Karena diserupakan bayan tersebut dengan sihir ya, di mana sihir adalah sesuatu naam yang tidak diperbolehkan, naam, ya, atau mereka membawa yang demikian tersebut bagi orang yang berlagak, ya, bergaya dalam berbicara, memberatkan diri dalam memperbagus, dalam berbicara, nah, sehingga diserupakannya dengan sihir itu karena menggambarkan, mengkhayalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Sebagian yang lainnya mengatakan ini adalah konteksnya adalah pujian. Naam. Ya. Sehingga padanya itu hasungan untuk seseorang berupaya memperbagus dalam berbicara. Naam. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan terkait hadis ini bahwasanya hakikatnya hadis ini laisa lidzam walal madah, bukan untuk celaan, bukan untuk pujian, lakinnau li bayanil waqi', akan tapi untuk menjelaskan sesuatu yang memang itu realita, kenyataan, bahwasanya sebagian bayan itu nah merupakan sihir yang berikan athar pengaruh bagi orang yang mendengarkannya. Tsumma yundzar ma huwal athar, kemudian dilihat apa pengaruh dari bayan tersebut. In kana hadzal bayyin fasihan yatakallam li raddil haqq wa itsbatil batil fala syak anna bayanahu madmumun wa annahu istamala ni'matallahi fi ma'siyatillah. Jika orang yang menjelaskan ini orang yang fasih, pandai berbicara, berretorika, naam, ya, pandai dalam memilih kata-kata, fasih dalam mengungkapkannya, ia berbicara dalam rangka untuk menolak kebenaran atau dan menetapkan suatu kebatilan, ya, kefasihan dia, naam, ia gunakan untuk menolak kebenaran, naam, menetapkan suatu kebatilan, maka tidak ragu lagi kata beliau bahasanya, naam, penjelasan dia dengan bahasa yang begitu indah, fasih, pandai berretorika padanya adalah sesuatu yang tercela. Naam. Dan dia adalah orang yang menggunakan nikmat Allah tersebut untuk berbuat maksiat kepadanya. Karena kefasihan seorang dalam berbicara itu merupakan bagian dari nikmat. Naam. Allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang di antara nikmat Allah, allamahul bayan, ya, mengajarkan padanya al-bayan. Ya, manakala kenikmatan ia gunakan untuk menolak kebenaran, nah, menetapkan suatu kebatilan, berarti dia menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya. Wa amma idza kana hadzal bayyin al-fasih yuridu bibayani itsbatal haqq wa ibtalal batil fawa mahmudun wa madahun wa tsana. Adapun apabila orang yang fasih ini dia berbicara, ia memaksudkan penjelasannya tersebut, naam, untuk menetapkan al-haq, ya, membatilkan yang batil, maka tentunya ini sesuatu yang terpuji. Naam. Fal bayan min haitsul bayan la yuhmadu wa la yudham. Maka bayan ditinjau dari sisi bayan itu sendiri, bukan sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang tercela. Walakin yungdur atharuhu wal maksudu bihi. Akan tapi dilihat athar dan maksud tujuannya, digunakan untuk apa kepandaian dia dalam berbicara, fasihnya dalam mengungkapkan kata-kata. Naam. Manakala tujuannya adalah untuk berdakwah di jalan Allah, membela al-haq, maka tentunya sesuatu yang terpuji. Tapi manakala itu digunakan dalam rangka menolak kebenaran, mengkaburkan yang batil, ya seakan itu suatu kebenaran, nah menetapkan suatu kebatilan, maka tentunya ini sesuatu yang tercela. Naam. Ya. Maka al-bayan ditinjau dari bayan itu sendiri, bukan sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang tercela. Tinggal dilihat atarnya, maksud tujuannya apa. Naam. Ya. Innama haqiqatul bayan annahu sihrun yu'athiru fil insan al-iqbal awil insiraf. Hakikat bayan itu dikatakan oleh Nabi SAW di antara sebagian bayan merupakan sihir, yang mana itu memberikan asar pengaruh pada manusia, orang yang mendengarkannya. Apakah dia menerima ataukah dia berpaling darinya. Naam. Ya. Tayyib, kata beliau, lau sa'alaka sa'il ayyuma ahabbu ilaik. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, naam, sesuatu apakah yang lebih engkau sukai? Naam. Apakah engkau ingin menjadi orang yang punya kepandaian dalam berbicara, fasih dalam mengungkapkannya, ya, pandai berretorika, ataukah orang yang gagap, terbata-bata dalam berbicara, dalam menyampaikan? Naam. Mana yang lebih engkau sukai? Aqul, kata beliau, in kanal bayan istamala fi taatillah wa fi da'watin ila Allah, na'am, fa hada ahabu ilai. Saya katakan kalau bayan tersebut na'am digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, na'am, ini sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan na'am gagap dalam berbicara, ya, na'am terbata-bata di dalamnya. Lakin idza kana wal iyadu billah uktuliyal insan bibayan liyasuddan nas anhu an dinillah fa hadzal khairu fi. Akan tapi jika naam seseorang itu diuji dengan bayan kefasihan dia dalam berbicara tersebut, wal iyadu billah, digunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, menolak al-haq, menetapkan suatu kebatilan, menggambarkan kebatilan seakan-akan suatu kebenaran, maka ini tidak ada kebaikan hanya. Naam, hadzal khairun minhu. Tentunya dia gagap dalam berbicara, tidak lancar padanya, lebih baik. Naam, baginya. Naam, daripada dia adalah orang yang fasih dalam berbicara, pandai berretorika, yang kemudian dia gunakan untuk menghalangi manusia dari kebenaran, dari agama Allah. Naam. Maka tidak dilakukan bahwasanya al-bayan, kefasihan, balaghah yang ada pada seorang itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan al-bayan tersebut kepada hamba-Nya, allamahul bayan. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Berkata Syekh rahimahullah hafizallahu taala wa fi haditsin akhar, dan dalam hadits yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasy-syi'ri hikmah. Dan dalam hadits yang lainnya, hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyir hikmah. Sesungguhnya di antara syair itu adalah hikmah. Fasyi'ru fi hikmatun, maka syair padanya itu hikmah. Haitsu tata'addadu aghraduhu wala siyamal mustahsanah. Naam. Karena tujuan-tujuan dari syair tersebut yang begitu banyak, terlebih lagi sesuatu yang naam itu memotivasi dalam perkara kebaikan, kal hafzi alal karam wasyaja'ah, seperti menghasung dalam syair-syair puisi-puisi tersebut, naam memberikan hasungan untuk ya memiliki sifat dermawan, ya keberanian, wa ighatsatil malhuf, menolong membantu orang yang dalam kesusahan kesulitan, dalam kesedihan, wal muru'ah wa husnul jiwar, menghasung untuk memiliki sifat muru'ah, nah menghasung untuk berbuat baik terhadap tetangga, wala syakka anal mar'a yantafi'u bihadzal kalam, dan tidak ragu tentunya seseorang itu akan mengambil faedah dengan hal ini, ya dengan perkataan ini, dengan syair-syair ini. Wa yakunu lahu ta'thir fi tahfizihi ala sifatin fadilah, dan itu memberikan pengaruh pada dirinya dalam memotivasi untuk naam dia di atas sifat yang mulia, yang utama. Idafatan ilal faedah fil lughah wal balaghah wal fasahah, di samping tentunya faedah dalam bahasa, naam demikian pula balaghah dan kefasihan padanya. Maka tentunya ini sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada seseorang. Sahih anna fi syi'ri ghaira dhalika minal aghradi ghairul mahmudah, benar bahwasanya pada syi'r ya ada tujuan-tujuan selain itu, yang itu bukan sesuatu yang terpuji. Sehingga kata beliau, fahasanu hasan wa qabihu qabih, sesuatu yang baik dari syair tersebut maka merupakan kebaikan, yang buruk darinya berarti merupakan kejelekan, keburukan. Wal maqsudu minasyi'ri asy'rul qadimil fasih, dan yang dimaksud dengan syair-syair ini adalah syair-syair terdahulu yang fasih, bukan syair-syair yang sekarang ini. Li'anna ba'dhu syi'ri fi hadhil ayyam ta'assurun bi syi'ril gharbi min haythul hadatsati wal mafahimil gharibah allati afsadat ma kana 'alai syi'r qadiman, ya karena sebagian dari syi'r-syi'r di hari-hari ini terpengaruh dengan syi'r-syi'r barat, ya dari sisi modernnya, ya konsep-konsep barat yang asing, yang nyeleneh, yang merusak naam ya syair-syair yang terdahulu. Maka yang dimaksudkan adalah syair-syair terdahulu yang fasih, ya maka padanya itu hikmah. Manakala yang demikian itu mengasung padanya kebaikan-kebaikan, ya. Fakama anna min asy'ri hikmah, maka sebagaimana di antara syair itu ada hikmah, kadzalika fa inna minal bayan wa wal kalamul mansur ghairul manzum sihran, ya. Sebagaimana syair, ya. Naam. Itu ada padanya hikmah, maka demikian pula, ya, al-bayan, sebagian dari penjelasan dengan kefasihan bahasa, kepandian dalam berretorika, ya, yaitu al-kalam mansur, ya, ucapan-ucapan yang dia itu bukan berbentuk saja puisi. Nah, ya, ada padanya dari al-bayan tersebut, naam, merupakan sihir, ya, memberikan athar pengaruh yang begitu cepat, ya, orang yang mendengar perkataan-perkataan tersebut betul-betul perhatian, naam, ketika mendengar orang yang masya Allah dalam menjelaskan, menyampaikan, menerangkan, mudah dipahami, bahasa yang begitu fasih, naam, sehingga betul-betul menarik, ya, hati, memikat orang yang mendengarkannya, ya, betul-betul menyimak, mendengarkan. Beda dengan orang yang gagap, terbata-bata, tidak pandai berbicara, ya, terkadang menyebabkan seorang itu bosan, ya, untuk mendengarkannya, rasa berat, ya, naam, dalam hal ini. Beda dengan orang yang fasih, ya, pandai dalam berbicara. Maka manusia yang mendengarkan akan betul-betul menyimak, ya, mudah untuk terpengaruh dengannya. Ay inna minhu lanau'an yahillu minal uqul wal qulufi tamyah mahal syair, di mana dari sebagian bayan tersebut ada jenis yang dia itu menempati tempat syair, ya, dalam memberikan pengaruh terhadap akal dan hati. Fa inna sihra bi sihri yuzayyinul batila fi 'ainil mashhur hatta yarahu haqqan. Karena sungguhnya sihir dengan sihir tersebut menghiasi sesuatu yang batil pada pandangan orang yang terkena sihir tersebut, seakan-akan itu adalah merupakan hak, ya, membalikkan suatu keadaan, naam, menjadikan sesuatu yang batil itu hak, yang jelek itu buruk, yang jelek itu sesuatu yang baik, naam, yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Wa kadzalikal mutakallim bimaharatihi fil bayani wa syi'r, demikian pula orang yang berbicara dengan kepandaian dia, dengan keahlian dia dalam menjelaskan, menggunakan bahasa yang fasih, ya, kata-kata yang dia bisa memilihnya, mudah dipahami, kepandaian dalam berretorika, demikian pula kepandaian dia dalam bersajak, berpuisi, bersair. Naam, ya, serta penguasaan dia dalam berbicara. Naam, pengaturan dia, kemampuan untuk mengatur ritme, irama, ya, nada dalam ucapannya tersebut. Naam, fa innahu yaslubu aqla sami' saghilu an tafakkur wa tadabbur fi. Naam, ya, maka dengan kepandaian dia dalam menjelaskan, ya, kepandaian dia, naam, dalam bersaja, berpuisi, penguasaan dia dalam, ya, berbicara, ya, pengaturan dalam ritmenya, iramanya, maka yang demikian itu bisa, naam, mengikat, naam, akal-akal orang yang mendengarnya, merampas akal-akal mereka sehingga tertarik, perhatian, fokus, tersibukkan untuk merenungkan, memikirkan apa yang disampaikan. Hatta yukhayyal ilaihil batil haqqan wal haqqal batila, sehingga terkhayalkan badannya sesuatu yang batil itu hak, yang hak itu batil. Naam, fatajidu mathalan ba'dul khutaba alladhina utu haddan minal balagha wal fasaha wal bayan ma yastaminuna bihi qulubal hadirin fayasharunahum bibalaghatihim wa fasahatihim walihada tusammal balaghah sihran. Nah, maka engkau mendapatkan misalnya sebagian para khutobah, orang-orang yang mereka diberi bagian dari kepandian berbicara, berretorika fasih dalam mengungkapkannya, pandai menjelaskannya. Nah, mereka menarik hati-hati orang yang hadir, mengikat mereka sehingga seakan-akan mereka ini menyihir orang-orang yang mendengarkannya dengan kepandian dia berbicara, kefasihan dia. Naam. Walihada tusammal balaghah sihra. Ya. Oleh karena ini dinamakan balaghah itu sihir. Karena memberikan pengaruh athar, begitu cepat untuk menerima. Ya, perhatiannya mereka dan cepatnya mereka menerima terhadap yang disampaikan. Naam. Ya. Walakin naung sihrun halal idza mastukhdima fil haq, akan tapi yang dinamakan balaghah itu sihir, tapi sihir yang halal, yang diperbolehkan apabila digunakan dalam hal kebenaran. Ya. Kepandian dia berbicara, kefasihan dia dalam berbicara, bertutur kata, pengaturan ritme dia, ia gunakan untuk membela al-haq, berdakwah di jalan Allah, menolong agama Allah. Naam, maka ini sesuatu yang terpuji. Naam. Ya. Manakala yang demikian digunakan dalam perkara kebenaran. Amma sihru sahir fa huwa haram qatan. Adapun sihirnya tukang sihir, ya, tentunya itu sesuatu haram, ya, secara pasti tentunya. Demikian pula al-balaghah fasahah yang dimiliki seorang manakala digunakan untuk naam perkara-perkara kebatilan, menolak al-haq, menetapkan yang batil, maka tentunya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Walidzalika ikhtalafa ahlul ilm fi hadzal amr. Oleh karena itu ahlul ilm berselisih tentang permasalahan ini. Faqalu hal qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fil bayan wa inna minal bayani la sihra wa min babil madh amizam. Ya, mereka mengatakan apakah ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bayan dalam hadis tersebut, wa inna minal bayani la sihra, dalam bab pujian ataukah celaan. Naam. Ya. Wa sahih annal bayan ala qismain, dan yang benar, ya, bahwasanya bayan itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi digunakan untuk apa, ya, kepandian seorang berbicara, fasihnya dia dalam bertutur kata tersebut. Naam. Yang tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang kita nukilkan perkataan beliau, hadits ini tidak menjelaskan tentang celaan atau kepujian, tapi menjelaskan tentang realitanya, bahwasanya sebagian bayan itu memberikan athar, pengaruh, sebagaimana sihir begitu cepatnya memberikan pengaruh bagi orang yang mendengarkannya, sebagaimana sihir memberikan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Nah, tinggal dilihat atharnya, maksud tujuannya, digunakan untuk apa al-balaghah dan fasahah yang dimiliki seorang tersebut. Kalau tujuannya adalah untuk radul haq, itbatul batil, maka adalah madmu. Kalau tujuannya adalah untuk na'am menolak al-haq, menetapkan kebatilan, tentunya tercela. Manakala tujuannya adalah untuk menetapkan al-haq, berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah, tentunya sesuatu yang terpuji. Nah, itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di sini beliau mengatakan yang benar bayan itu ada dua macam, yang dari sini bisa diketahui. Nah, Al-awwal an yustakhdama li nusratil haq wa dahril batil fa hadha bayanun mamduh. Yang pertama digunakan untuk menolong kebenaran, ya, menolak kebatilan. Tentunya ini adalah merupakan bayan yang terpuji. Wa amma in kana yasta'minu lil waqi'ah bainan nas wa nusratil batil wa qalbil haqa'iq wa tahrib al wuladil umur fa wa madmum. Ya. Naam. Adapun kalau digunakan untuk memunculkan permusuhan di antara manusia, naam, menolong kebatilan, ya, membalikkan hakikat, ya, demikian pula untuk menghasung manusia supaya mereka, naam, demo, memberontak kepada penguasa, menjelekkan mereka dan yang lainnya, maka ini sesuatu yang tercela. Naam, sesuatu yang tercela. Naam, maka apa yang boleh disebutkan di sini sesuai dengan yang tadi kita nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tinggal dilihat digunakan untuk apa. Al-balaghah dan fasaha tersebut yang ada pada seorang, yang itu adalah merupakan kenikmatan. Kalau digunakan untuk, naam, menolong kebatilan, berarti dia telah menggunakan kenikmatan tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Naam, dan tentunya sesuatu yang tercela, sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Tapi manakala yang demikian itu digunakan untuk menolong al-haq, naam, berdakwah di jalan Allah supaya manusia mereka menerima kebenaran, maka tentunya demikian sesuatu yang terpuji. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.